sebutan wahabiyah. Apakah ini gelar yang disematkan oleh sebagian yang bertujuan untuk menisbatkan kepada sebuah kelompok yang juga mengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada kajian kali ini insyaAllah ta'ala akan kita jelaskan, akan kita terangkan, dan apa pula kemungkinan dari salafiyah atau yang disebut wahabiyah. Yang pertama yang ingin kita jelaskan adalah tentang istilah salafi. Apa yang dimaksud salafi? Tentu kita sering mendengarkan istilah ini dan mendengarkan sebagian kaum muslimin mengaku dirinya sebagai salafi. Apa maksud dari istilah ini? Dan apakah metode salafi merupakan metode yang baru muncul seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan setelah berlalunya 3 kurun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam? Istilah salafi, kalau di dalam bahasa Arab, salafi yang berakhir dengan ya, yang menunjukkan penisbatan. Asal katanya salaf. Dan yang dimaksud salaf adalah generasi terdahulu. Dan seringkali kita ulama menyatakan istilah as-salaf atau salaf as-salih itu kepada 3 generasi yang ada di awal Islam, dari generasi para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sebab 3 kurniah yang dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kebaikan mereka. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Dalam surah At-Taubah Allah azza wa jalla berfirman, "Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabi'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa rawan wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha wa dhalika al-fawzul 'adzim." Generasi terdahulu dari kalangan as-sabiqun al-awwalun, para sahabat yang mereka orang-orang yang pertama masuk dalam Islam dari kaum Muhajirin dan Ansar. Muhajirin dan Ansar, mereka adalah para sahabat Muhajirin yang berhijrah meninggalkan Makkah menuju ke negeri tempat mereka berhijrah, Al-Madinah Nabawiyah. Dan kaum Ansar, mereka yang memberi pertolongan kepada saudara-saudara mereka yang berhijrah. Maka kedua istilah ini adalah istilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, minal muhajirin wal ansar, dari kaum muhajirin dan ansar. Wal ladzina tabi'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan. Kata para ulama, ihsan bi'itqan. Mereka mengikuti langkah kaum Muhajirin dan Ansar dengan penuh ketelitian, dengan pengikutan yang baik, tidak menceng, tidak menyimpang, tidak menjauh dari jalannya kaum Muhajirin dan Ansar. Allah Subhanahu wa Taala meridhai mereka dan mereka berdoa dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa Taala berikan kepada mereka. Maka firman Allah Subhanahu wa Taala ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan generasi terdahulu, kaum Muhajirin dan kaum Ansar, mereka yang merasakan suka dan duka bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengembangkan dakwah Islam, dalam menyampaikan dakwah kepada seluruh umat manusia. Mereka yang bersama Rasulullah Alaihi Wasallam telah merasakan berbagai macam cobaan dan rintangan yang mereka hadapi, dan karena mereka kokoh istiqamah teguh di atas Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, yang berjalan di atas jalan mereka, pun mendapatkan keutamaan. Allah Azza wa Jalla meridhai mereka. Keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka dalam hal apa? Disebutkan Allah riba kepada mereka, menunjukkan keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala mencakup seluruhnya, amalan-amalan mereka, keyakinan mereka, metode mereka dalam Islam, cara-cara mereka dalam berpemahaman adalah merupakan metode yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini seharusnya bukan menjadi satu yang dipersepsikan oleh kaum muslim tentang utama para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan kebaikan mereka yang mengalahkan kebaikan yang ada di generasi-generasi setelahnya. Tidak ada yang mengingkari dari kaum muslim tentang keutamaan para sahabat yang telah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Hajr, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan satu ayat pujian kepada kaum Muhajirin, satu ayat pujian kepada kaum Ansar. لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. Ayat khusus menjelaskan tentang keutamaan kaum Muhajirin, orang-orang miskin yang berhijrah, yang dikeluarkan dari kampung halaman mereka, yang dipisahkan dari harta-harta mereka, kerabat mereka. Apa yang mereka cari dalam hijrah? Mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terutama dari Allah, dan mereka hendak menolong agama Allah dan Rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut mereka ulaika hum shalihun, mereka adalah orang-orang yang jujur, jujur keimanannya, jujur amalan mereka. Apa yang terdapat pada zahirnya mereka itulah yang ada di dalam batinnya kaum Muhajirin. Kemudian ayat yang berikutnya ujian kepada kaum Al-Ansar. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna an hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan lahum mimma utu wa yuqdiruna ala anfusihim ولو كان بهم خصاصة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Mereka yang terlebih dahulu menempati kota Madinah dengan iman, mereka cinta kepada saudara-saudara mereka yang hijrah. Dalam keadaan mereka tidak mengharapkan satu pun dari apa yang datang dari kaum muhajirin, tidak mengharapkan dunia, tidak mengharapkan balasan dari kaum muhajirin ketika mereka memberikan pertolongan kepada kaum muhajirin. Bahkan mereka lebih memprioritaskan saudara-saudara mereka, meskipun mereka sendiri orang-orang yang membutuhkan. Maka Allah Subhanahu wa Taala menyebut mereka sebagai hamba-hamba Allah yang dijauhkan dari sifat fikir, sifat bakhil. Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terjaga dari penyakit kepikiran pada dirinya, maka mereka adalah hamba-hamba yang meraih al-falah, kemenangan di dunia demikian pula di akhirat. Ayat-ayat ini dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya yang menerangkan tentang keutamaan para sahabat. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengatakan bahwa keutamaan, kemuliaan yang dimiliki oleh para sahabat adalah sesuatu yang tidak bisa diingkari oleh seorang muslim yang mengingkari dari kalangan mereka yang terdapat penyakit dalam hati mereka, penyakit penyimpangan, bid'ah, seperti kalangan Syiah Rafidhah yang mereka sangat membenci para sahabat dan bahkan mereka mengkafirkan para sahabat, menghukumi mereka murtad seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini tidak ada pembicaraan tentunya. Jelas-jelas mereka menyelisihi ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berjalan di atas jalan mereka, mereka pun mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, kalangan tabi'in yang berjalan di atas jalan yang para sahabat, mereka pun meraih kemuliaan. Tabi'in yang berjalan di atas jalannya kaum tabi'in dan jalannya para sahabat, mereka pun mendapatkan bagian dari keutamaan tersebut. Walilladzina taba'uuhum biihsan. Maka tiga generasi ini yang sering kali disebut oleh para ulama generasi salaf, as-salafus salih. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum ثم الذين يلونهم. Sebaik-baik manusia yang hidup di sana para sahabat, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Umar bin Husain radhiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kalian adalah yang hidup di zaman, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka, tabi'in dan ashabu tabi'in. Maka hadis-hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah menjelaskan kepada kita akan kemuliaan mereka dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada para sahabat, kemudian yang mengikuti mereka tabi'in dan ashabu tabi'in. Maka mereka ini telah disebut kaum salaf, salih. As-salafus salih generasi yang terdahulu yang salih. Karena di masa-masa tersebut seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermunculan pula berbagai macam jenis bid'ah di masa tabi'in dan dari tabi'in dari bid'ah al-Khawarij, bid'ah al-Qadariyah, bid'ah al-Syi'ah Rafidhah dan bid'ah yang lain bermunculan. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berlalunya zaman dan generasi para sahabat semakin bermunculan bid'ah-bid'ah yang lain. Namun yang selamat dari mereka adalah yang berjalan di atas jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang istiqamah di atas jalannya para sahabat, mereka lah yang meraih kemuliaan. Mereka yang senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siapa saja yang menistakan kepada generasi tersebut dalam memahami Islam, dalam berakidah, dalam menerapkan hukum-hukum syar'i, mereka yang disebut dengan istilah salafi. Jadi salafi nisbah kepada salaf. Kalau orang Indonesia yang mengatakan saya orang Indonesia, terlalu panjang kalau dia mengatakan ana rajulun qarimun min Indonesia. Saya orang datang dari Indonesia. Terlalu panjang. Cukup dia mengatakan anak Indonesia. Sudah dipahami. Oh iya, Indonesia. Itu manfaat dari penisbatan. Ketika seseorang mengatakan saya adalah seorang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman generasi yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari generasi terdahulu dari kalangan para sahabat, para tabi'in, asbab tabi'in, terlalu panjang. Singkatnya, ana salafi. Apa adalah salafi? Apa itu salafi? Nisbah kepada salaf. Generasi yang telah mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud dari sebutan an-salafi, aku adalah seorang salaf, maksudnya dalam berislam, dalam mengamalkan Islam, dalam berakidah, dalam bermanhaj, dalam memahami hukum-hukum syar'i. Saya selalu merujuk kepada apa yang menjadi sikap dan pemahaman generasi yang telah meraih kemuliaan, yang telah mendapatkan pujian dan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man kana minkum mustanan fa yastana liman qablahu. Fa inna al-hayya la tumar 'ala al-binna, ulaika ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam." فإنه خير هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. Barang siapa di antara kalian yang hendak menjadikan seorang saleh panutan, maka hendaknya dia menjadikan saleh panutannya orang tabi'i yang mengatakan ini aku lebih bersyukur dari orang yang beliau siapa? Rasul yang dia tidak ada fitnah. Ahli manusia Islam, dia hidup di dunia, berbuat baik. Namun yang ketiga, ketika mereka meninggalkan dunia dari keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, menunjukkan bahwa Allah telah meridhai apa yang menjadi pemahaman mereka dalam memahami Islam. Mereka itu adalah sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang paling baik hari ini, yang paling dalam pemahaman ilmu dan paling sedikit kekeliruan. Ini nasihat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Mengapa kita selalu merujuk kepada pemahaman para sahabat, kepada pemahaman as-salafus salih? Sebab itulah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi menyebutkan tentang munculnya penyimpangan-penyimpangan setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu memerintahkan dan menganjurkan kepada umat ini untuk kembali kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Karena sikap para sahabat, sunnah para sahabat, pemahaman para sahabat selalu berjalan di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hadis Al-Ibad bin Sa'id radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayakhthiru kathira." Siapa di antara kalian yang dipanjangkan usianya, maka dia akan melihat banyaknya perselisihan terjadi di tengah kaum ini. Apa yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Ini merupakan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Ini wahyu wahyu yuha. Beliau tidak mengucapkan sesuatu kepada hawa. Apa yang disebutkan, apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wahyu dari Allah azza wa jalla. Sehingga ketika beliau mengatakan siapa di antara kalian yang dipanjangkan usianya, maka dia akan melihat persisian yang baik. Dan benar apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu apa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya di saat mereka melihat terjadinya berbagai macam persisian di tengah umat ini? Apakah Rasulullah SAW mengatakan kepada umatnya, ya sudah biarkan masing-masing dengan pemahamannya saling memberi udur? Apakah seperti itu nasihat Nabi SAW? Nabi SAW mewasiatkan kepada umatnya, mewasiatkan kepada kita semua, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyin min ba'di tamassaku biha wa'abu alaiha min nawajib wa'iyyakum muhdatsati umur fa'innahu bid'atun dhalal. Maka wajib bagi kalian wahai kaum muslimin untuk berpegang teguh kepada sunnah, dan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidun. Al-khulafa ar-rasyidun maksudnya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka adalah ru'us as-sahabah, para pemimpin para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang termulia dari kalangan umat ini. Tanah satu pihak berpegang teguh kalian dengan sunnah mereka dan dihitnah dengan diibrah kalian, yang hendaknya kalian berpegang teguh dengannya, jangan kalian melepaskan. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu pula ketika Rasulullah alaihi wasallam menjelaskan tentang istirahat umat, perpecahan yang terjadi tak tengah umat ini. Nabi SAW mengatakan satakaribu ummati ala thalathi wa sab'ina billah kulluha fina illa billah wahid, dalam bacaan illa firqah wahid, akan berpecah umat ini menjadi 73 golongan. Semuanya diancam dengan neraka kecuali satu kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azabun nar, Siapa kelompok ini? Para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hiya ya Rasulullah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hiya jamaah." Kelompok itu adalah al-jamaah. Siapa dimaksud al-jamaah? Diterangkan dalam surah Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hiya ma ana 'alaihi yawma wa ashhabi." Siapa yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabatku. Selalu digandengkan para sahabat bersama Rasulullah SAW. Sebab metode berislamnya para sahabat itulah metode yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pemahamannya para sahabat itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga sering kami digandengkan. Ma'ana 'alaihi yaum wa ashabi. Siapa yang berjalan di atas jalan itu dan jalannya para sahabat. Sehingga berjalan di atas bimbingan dan pemahaman as-salafus saleh adalah berjalan di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kesimpulan dari istilah salafi adalah sebuah nama dan sebuah pengakuan dari seorang muslim yang ingin berislam dengan keislaman yang benar, yang ingin berislam dengan merujuk kepada Al-Quran Karim dan kepada Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman asalul salih dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Setiap ada permasalahan mereka selalu merujuk bagaimana para sahabat memahami ayat ini, bagaimana para sahabat memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, merujuk kepada pemahaman mereka. Sebab mereka adalah generasi yang terbaik dari kalangan umat. Sehingga apabila kita telah memahami istilah salaf ini, seharusnya tidak mengira dengan istilah salaf. Sebab istilah salaf itu sendiri adalah pernyataan seorang muslim untuk berislam dengan keislaman yang benar, memahami Islam berdasarkan pemahaman yang sahih yang telah dipahami oleh generasi terdahulu. Oleh karena itu disebutkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "La 'aiba 'ala man adhhara madhhab as-salaf واتسب إليه واعتز إليه بل يجب قبول ذلك من بالاتفاق فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا." Tidak disalahkan bagi seorang yang menampakkan mazhab salaf, menisbatkan diri kepada, berafiliasi kepada as-salaf, bahkan wajib menerima ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Sebab tidak ada mazhab salaf, mazhab salaf mereka itu merupakan kebenaran. Itu merupakan kebenaran dan boleh mungkin kesepakatan para ulama. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, istilah salafi tidak mengingkari. Sebab istilah salafi itu sendiri sama dengan istilah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang berjalan di atas Sunnah. Apa itu Sunnah? Sunnah itu apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Lawannya adalah bid'ah. Mengapa mereka disebut al-jamaah? Karena mereka bersatu di atas prinsip tersebut. Meskipun jasad-jasad mereka tidak berkumpul, tidak menyatu, namun hati-hati mereka berjalan di atas prinsip yang sama. Ahli hadis itu ahli nabi. Wa illa yasharu nafsahu anfasahu sahibu. Ahli hadis, orang-orang yang berpegang teguh kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah pengikutnya. Meskipun mereka tidak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal jasad-jasad mereka, namun jiwa-jiwa mereka, keyakinan-keyakinan mereka, prinsip-prinsip beragamanya mereka bersama Rasulullah SAW. Dan ini pun kita pahami bahwa istilah salafis bukanlah merupakan sebuah istilah untuk satu kelompok tertentu yang muncul setelah kemasukan. Bukanlah sebuah partai yang kemudian partai itu disebut sebagai partai salafi atau yang mewakili salafi. Namun istilah salafi adalah merupakan penisbatan keislaman seseorang untuk berjalan di atas Islam yang murni yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Maka tadi jelas bagi kita bahwa istilah salafi adalah istilah yang syar'i karena ini adalah merupakan penisbatan yang murni yang tidak sepatas kalau itu harus dipengingkan. Mengapa muncul istilah? Mengapa muncul istilah ahlu sunnah wal jamaah? Disebabkan seperti kata di Sholat Allah pada saat mulai itu ahlu sunnah penyimpangan-penyimpangan dan kelompok-kelompok berita sehingga para ulama sekarang terkhusus di zaman tabi'in radhiyallahu anhu mereka pun menghasilkan istilah ahlu sunnah sebagai lawan dari ahlu bid'ah yang mereka juga menisbatkan kepada Islam. Mereka juga mengaku sebagai muslim tapi pemahaman Islamnya menyimpang. Pemahaman Islam itu tidak sebagaimana dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Munculnya kelompok Al-Qadariyah, kelompok Khawarij, kelompok Syiah, kelompok Murjiah, kelompok Mu'tazilah dan kelompok-kelompok yang lainnya. Sehingga ketika seorang menyatakan ini sebagai seorang Muslim tidak cukup. Kamu Muslim, Muslim apa? Muslim Khawarij, Muslim juga. Muslim Rafidah juga harus sebagai Muslim. Muslim Mu'tazilah juga harus sebagai Muslim. Sehingga perlu ada penjelasan Muslim apa? Sehingga kita mengetahui pemahaman apa di dalam Islam. Mereka menjadi diriwayatkan oleh lima Muslim rahimahullah dalam mutaqdimah sahihnya dari Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala seorang imam dari kalangan tabi'in. Beliau mengatakan karena sebab yang punya seluruh ahli Islam dahulu di zaman para sahabat orang tidak bertanya tentang sanad dari mana kamu mendengarkan hadis. Setiap kali sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka langsung mengambil riwayat itu tanpa harus mempertanyakan orang ini jujur enggak, orang ini hikmah apa dia. Mereka langsung mendengar lam yakun yas'aluna an islam. Di zaman itu para sahabat mereka tidak bertanya tentang sana tentang paham dari siapa mereka riwayat ini karena para sahabat dulunya adalah orang-orang yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma waqa'atil fitnah maka ketika muncul fitnah, muncul penyimpangan, muncul berbagai macam kelompok bid'ah. Qulna sammu lana rijalakum. Maka kami pun mulai memilih diri dan menulis sebutkan siapa perwira-perwira kami. Ada yang mengatakan bersama Rasulullah SAW dari mana mendengarnya? Hadis. Ini di masa tabi'in. Tatkala muncul fitnah, muncul bid'ah. Sehingga para ulama besar mereka pun berhati-hati dalam membaca hadis. Semula dari jauh. Sebutkan kepada kami dari mana kamu mendengarkan hadis. Fayunzaru ila ahli sunnati fayukhadhu hadithuhum wa yukhbaru ila ahli bid'ah fala yukhbaru hadithuh. Maka dilihat kalau dia menyebutkan salat dari ahli sunnah, maka diterima hadisnya. Dan kalau yang disebut itu dari kalam ahli bid'ah, maka tidak diterima. Maka pada masa itu mereka pun telah memasukkan istilah ahli sunnah untuk membedakan antara mereka yang tetap komitmen berjalan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan jalan di atas sahabat dengan orang yang tidak berjalan di atas jalan tersebut dari keluar macam kaum. Ini adalah merupakan sikap dengan tujuan untuk mengingatkan kaum muslimin hati-hati dari berbagai macam penyimpangan. Jadi masyarakat muslimin rahimahullah, tidak seperti apa yang dipahami, apa yang disangka oleh sebagian bahwa oh yang namanya salaf itu suka menyesat kesatkan orang lain, suka memfitnah-fitnahkan orang lain. Buktinya kita tidak mengatakan sesat kecuali yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka sesat. Kita tidak mengatakan sesuatu terjadi dalam bid'ah kecuali yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam di atas pemahaman para ulama besar. Sebagai contoh bid'ah yang terjadi pada masa itu di masa tabi'in, di mana sebagian para dari kalangan para sahabat mereka masih hidup ketika itu, muncul fitnah kepadanya para pengingkar takdir yang disebarkan pemahaman ini oleh seorang yang berasal dari Basrah, Ma'bad bin Abdillah Juhan. Dia menyebarkan pemahamannya, menyatakan bahwa tidak ada yang namanya takdir. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengetahui sesuatu itu terjadi kecuali jika hal itu pernah terjadi. Allah tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-Nya hingga dia melakukan perbuatan ini. Lalu Allah mengatakan ini mencaci Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tuduhan yang buruk. Kejadian Allah tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-Nya hingga hamba itu melakukan. Ketika pemahaman ini menyebar, maka sebagian dari kalangan tabi'i mereka berusaha menemui siapa saja dari kalangan para sahabat Nabi SAW untuk bertanya kepada bagaimana kita menikahi. Maka bertemulah mereka dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika disampaikan kepada Ibn Umar, maka Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu dengan tegas beliau mengatakan, akhbirhum anni bari'um minhum wa lahum bura'un minni. فوالله الذي يصف هذا بيده لو انفق احدهم مثل احد ذهبا ما قبل الله عز وجل منهم حتى يؤمن بالقدر. Sampaikan berita kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka, tidak ada hubungan aku dengan mereka. Ini siapa yang mengatakan? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Siapa itu bin Umar? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mengatakan bahwa orang ini suka menyalahkan, itu para sahabat suka menyalahkan. Aku mau bikin orang mengatakan saya berlepas diri dari mereka, dan mereka pun berlepas diri dari aku, tidak ada hubungan aku dengan mereka. Mengapa ini orang bersikap seperti ini? Karena sikap yang berlapis adalah sikap yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang mengatakan, Al-Qadariyah itu majusu halil ummah. Fa'imalimu falasya'uduhu wa'imalimu falasya'uduhu jadadadadu. Kelompok Qadariyah, para pengingkar takdir manusia umat ini, kalau mereka sakit jangan yuk kata Nabi SAW, kalau mereka mati jangan di atas jenazahnya. Perasaan silakan tuduh Nabi SAW, beliau mengatakan demikian. Silakan tuduh aku, beliau mengatakan demikian. Aku berlepas diri dari mereka. mereka suruh berpastinya tidak berguna. Demi Allah, jiwa Muhammad berada di dalamnya. Kalau seandainya salah seorang dari mereka itu berinfak dengan emas satu-satu itu, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima infak mereka hingga mereka beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sikap untuk mengokohkan akidah kaum muslimin agar tidak melenceng, agar tidak menyimpang dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan as-salafus salih. Begitulah salafiyah dalam memahami Islam. Jadi mereka selalu merujuk kepada generasi as-salaf. Jadi kalau ditanya siapa imamnya Salafi? Siapa imamnya Salafi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak punya pemimpin kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mempunyai seorang panutan yang diterima seluruh ucapannya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti kelompok-kelompok yang muncul ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pemimpinnya. Ada yang menelurkan pemahaman-pemahaman mereka. Dari kelompok Mu'tazila ditahu siapa orang yang menjadi tokoh utama dalam menyebarkan pemahaman Mu'tazila, Wasil bin Amr. Tokoh-tokohnya jelas. Pemahaman Syiah Rafidhah dari mana? Abdullah bin Salam, seorang Yahudi yang berpura-pura masuk dalam Islam. Kelompok Al-Qadariyah, Ma'ruf bin Abdullah bin Hanif. Ada orang-orang yang pemula yang menyebabkan pemahaman tersebut. Akan tetapi pemahaman salafiyah mereka tidak punya pemahaman kecuali apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena yang disebutkan oleh Al-Hafidz Abu Fida Ismail bin Umar yang masyhur dengan sebutan Ibnu Katsir rahimahullah, oleh seorang ulama yang berpendapat Imam Syafi'i masyhur dengan penafsirannya dan dengan kitab tafsirnya Tafsir Ibnu Katsir. Ketika beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yub'atsu an-nasu bi imamihim, pada hari yaumul qiyamah setiap manusia akan dipanggil dan dikumpulkan bersama dengan imam mereka. Tapi menjadi ayat ini berita gembira untuk ahli sunnah, sebab mereka tidak memiliki imam kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah pemimpin mereka yang diterima setiap ucapan. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika berada di tempat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kullu kalamin yukhadu wa yurad ila kalam sahib hadzal qabr. Setiap ucapan bisa diterima dan bisa ditolak. Dan ucapan siapa saja kecuali pemilik kuburan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga yang namanya salafi yang senantiasa mengikat pemahaman mereka kepada pemahaman as-salafus salih, mereka tidak berani untuk menyimpulkan sesuatu, untuk memahami sesuatu dari Al-Qur'an dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali apabila mereka punya pendahulu dari ulama besar. Dan itulah yang dinasihatkan oleh para ulama. Kata Imam Ahmad rahimahullah taala, la tatakallam fi mas'alatin laisa laka fiha imamun salafun. Jangan engkau berbicara dalam suatu masalah yang tidak ada imam yang mendahului kamu dalam membicarakan masalah itu. Ini sikap salafi. Sehingga setiap pemahaman salafi itu selalu merujuk kepada pemahaman as-salaf. Baik keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara mereka beriman kepada Allah, mereka selalu merujuk kepada perkataan dan pemahaman para ulama as-salaf. bagaimana cara beriman mereka kepada kitab-kitab Allah, berimannya mereka kepada nabi-nabi Allah, para malaikat Allah. Demikian pula dalam hal beriman kepada hari akhir dan beriman kepada al-qada wal qadar. Jika mereka kembali kepada apa yang telah ditetapkan oleh para ulama mustalah dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan ashabul tabi'in dan yang mengikuti mereka dengan sebaiknya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penting bagi kita sekalian untuk memahami bagaimana sikap salaf dalam berakidah, dalam memahami tauhidullah, memahami bagaimana cara mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal keimanan salafiyah atau salafus salih, dalam hal beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jelaskan mereka mengimani seluruh apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Mereka mengimani seluruhnya, tidak menerima sebagian lalu kemudian menolak sebagian, tidak meyakini sebagian lalu kemudian menolak sebagian yang lainnya. Tidak, semua apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mereka beriman sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Tidak merinci dari Al-Qur'an kan, dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, imam tidak menafsir Al-Imam Syafi'i soal menjadi di atas yang kedua. Beliau meninggal pada tahun 204 Hijriah. Beliau mengatakan, amanna billahi wa bima jaa'a 'anillahi 'ala muradillah, wa amanna bi rasulillah wa bima jaa'a 'an rasulillah 'ala muradi rasulillah. Kami beriman kepada Allah dan apa saja yang datang dari Allah berdasarkan maksud dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami beriman kepada Rasulullah dan kepada apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan maksud dan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh lima asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ini adalah merupakan perwujudan dan konsekuensi dari persaksian seorang muslim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Persaksian la ilaha illallah berarti kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk disembah, tidak pada selainnya, dan mengimani apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal, baik yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i atau yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan gaib yang tidak ada akal untuk bisa beristihad di dalam. Mereka mengingat seluruhnya, termasuk bagaimana mereka terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah sebutkan dalam kitabnya. Demikian pula keimanan seorang muslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerima seluruh apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam perkara-perkara syar'i, hukum-hukum syar'i yang wajib atau dalam urusan gaib. Termasuk yang berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang wajib bagi kita sebagai seorang muslim menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan menafikan apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jangan kita merubah-ubah makna yang disebutkan oleh Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan tentang asma sifat ini insyaallah akan lebih kita rinci